pujian kami disembah di atas segala tata. Kau mulia, Raja segala raja. Kau jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib. Kau bertahta di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan, kuasamu nyata di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan, kuasamu nyata di dalam hidupku. Kau jadikan semua indah. Kau jadikan kuasamu nyata di dalam hidupku.